السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الأحبة أعزني الله وإياكم جميعا. Boleh kita lanjutkan kajian ilmiah kita tentang kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Terakhir pembahasan yang kita kupas sebelum atau di pagi hari tentang di antara ilmu yang muhdats, ilmu yang bid'ah, yaitu tentang berbicara tentang permasalahan asma wa sifat dengan menggunakan metode ahlul kalam dan filsafat. Setelah Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan tentang dua profil manusia atau sekte atau pembagian manusia dalam memahami asma wa sifat, yang pertama mereka yang mengingkari sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan alasan tashbih, ingin mensucikan Allah dari tashbih, penyerupaan dengan makhluk, sehingga mereka terjatuh ke dalam at-ta'til. Oleh karena itu ulama menjelaskan hum syabahu thumma abtalu. Yang kedua, mereka yang menetapkan sifat dengan dalil-dalil akal yang tujuannya untuk mengkritisi metode sifat yang pertama, dan juga ini menyebabkan pelakunya terjumus dalam juga penyimpangan. Dari itu telah dibantah dan dikritisi oleh para ulama. Kemudian terakhir kita terjelaskan bagaimana prinsip ahli sunnah tentang lafaz atau kalimat-kalimat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengandung multi penafsiran atau makna. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab melanjutkan, وَقَدْ أَنْكَرَ السَّلَفُ عَلَى مُقَاتِلٍ قَوْلَهُ فِي رَدِّهِ عَلَى جَهْمٍ بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ وَبَلَغُوا فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَلَّ قَتْلَهُ وَمِنْهُمْ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخُ الْبُخَارِ وَغَيْرُهُ. Dan salaf telah mengingkari atau mengkritisi muqatil dalam sikapnya atau prinsipnya, pendapatnya dalam membantah jaham dengan menggunakan dalil akal. Jadi sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya metode yang harus diikuti dalam membantah kebatilan dan menghujat kesesatan adalah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil, bukan dengan akal semata. Sebab Al-Quran dan Sunnah di dalamnya telah terdapat penjelasan tentang al-haq dan juga tentang menjelaskan kebatilan dan juga prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menepis dan menghujat segala bentuk kesesatan dan kebatilan. Oleh karenanya sebagian ulama saya mengatakan ma azhara mubtadi'ul bid'atan illa wa fil qur'ani ma yarudduhu aw kama qala ba'dhum. Tidak satu pun bid'ah yang dimunculkan oleh ahli bid'ah atau ahli batil kecuali dalam Al-Qur'an terdapat dalil yang menghujatnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita sikap para ulama salaf yang tidak ada toleran dalam menyikapi permasalahan ini, karena ini permasalahan yang prinsip, Tidak boleh kita berbicara dengan akal semata dalam masalah agama. Wa balagu fi ta'ni an alaihi, bahkan mereka berlebihan dalam mencela Muqatid bin Sulaiman dengan menggunakan dalil akal tadi. Minhum man istahalla qatlahu, bahkan sebagian ulama ada yang menghalalkan darahnya, membunuhnya. Ini kan terlalu berlebihan, dan ini bukan berarti ya mereka yang menghalalkan itu berarti dia kafir, tapi sebagai ancaman, ya sebagai teguran keras terhadap orang-orang yang menggunakan akal dalam beragama. Di antaranya Maki bin Ibrahim, gurunya Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain. Kemudian beliau menjelaskan ini prinsip dan hakikat atau intisari dari aqidah Ahlussunnah tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat. Qal was-shawabu ma 'alaihi as-salafus shalih min imrari ayat as-sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi tafsirin laha wala takyifin wala tamthilin ولا يصح ان احد منهم خلاف ذلك البتة خصوصا الامام احمد ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الامثال لها وان كان بعض من كان قريبا من زمن الامام احمد امام احمد قريبا من زمن الامام احمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقه مقاتل فلا يقتدى به في ذلك وان انما الاقتداء بائمه الاسلام كابن المبارك ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد ونحوهم. Yang benar itu dalam permasalahan asma wa sifat, ayat-ayat dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang diikuti oleh salafus saleh, yaitu menyikapi, membiarkan ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tersebut kamaja, sebagaimana adanya, sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa ditafsir maknanya dan juga tanpa dibahas tentang kaifiyahnya dan juga tanpa diserupakan dengan makhluk, sifat makhluk dan juga dan sifat makhluk. Jadi apa maksudnya? Apakah bukti kita tatkala mendapatkan ayat-ayat sifat tidak boleh menjelaskan makna sifat itu kepada kaum muslimin? Bukan ini maksudnya. Maksudnya adalah menta'wil sifat-sifat tersebut dengan metode ahlul kalam dan falsafah. Ini maksudnya. Bahkan sebab merupakan salah satu faktor yang menambah keimanan adalah mengetahui tentang hakikat atau tentang nama atau makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensinya, yang merupakan faktor yang menambah keimanan. Jadi maksud di sini menulai di tafsirin laha, artinya tidak mentakwilkan, tidak mentakwil makna dari sifat-sifat tersebut dengan metode ahlul kalam, yang tujuannya adalah untuk mengingkari atau menafsirkannya dengan makna yang marjuah. Mentak itulah takwil. Jadi menyelewengkan maknanya dari makna yang rajih pada yang marjuah, ya, tanpa ada alasan dan dalil. Ini yang dilarang oleh para ulama. Wala takyif, tidak boleh menanyakan tambah, dikaifiyahkan, ya, dipertanyakan tentang kaifnya, kaifiyahnya, hakikatnya. Bukan berarti hakikatnya tidak ada, hakikatnya ada, tapi hakikatnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambah ditasybih, ditamtsil, diserupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Inilah yang diriwayatkan atau inilah yang dikatakan oleh A'immatus Salaf, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah, diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i qala su'ila Makhul والزهري عن تفسير الأحاديث يعني أحاديث الصفات فقال أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت. Terimalah atau biarkanlah itu sebagaimana adanya. Artinya jangan utafsir, jangan ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Apa yang datang dari Allah Rasul tentang wajah Rabbuka wal malaku shaffan shaffa, ya Allah datang, yang mana datang yang tahu. Yanzilu Rabbuna, ya yanzilu Rabbuna. Allah dilihat, wujuhu yawmain nadhira ila rabbiha nadhira, ya kita akan melihat Allah. Istawa ala arsyihi, rahman arsyi istawa, yaitu Al-Quran jelaskan istiwa adalah ya irhafa awa'ana. Itu pahami seperti itu. Itu maksudnya agar ruha kamaya. Dalam riwayat lain dikatakan dari Al-Walid bin Muslim qal sa'altu Malik bin Anas wa Sufyan al-Thawri wa Layth bin Sa'ad wa al-Awza'i an al-akhbar allati ja'at fi sifat fa qalu amiruha kama ja'at. Jadi dalam riwayat lain dari Al-Walid bin Muslim, beliau bertanya kepada Imam Malik bin Anas dan Sufyan al-Thawri, Layth bin Sa'ad, kemudian al-Awza'i, ulama'atus salaf, ya a'immatus salaf yang senior, ya ulama-ulama yang disegani di zaman haula Imam Malik, dan yang mempunyai keilmuan tentang hadis dan fikih yang berjalan di atas manhaj salaf sebelumnya sahabat, itu mereka ditanya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat. Mereka selalu menjawab amiruha kama ja'at, terimalah atau biarkanlah hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya. Artinya pahami sebagaimana datangnya, jangan diselewengkan maknanya. Wa fi riwayatin faqalu amiruha bila kama ja'at bila kayf, biarkan hadis itu ya sebagaimana datangnya tanpa ditanyakan tentang kaifnya, bagaimana kaifiannya. Nah, ini riwayat dari Khalal dalam kitab As-Sunnah. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab wa sawab ma alaihi salafus salih. Haula salaful ummah. Tatkala muncul orang-orang yang menyelewengkan sifat tadi, mereka mengatakan ungkapan yang diriwayatkan oleh Khalal tadi. Ya. Kemudian wala yasih, dan tidak benar, tidak sahih. Dari salah seorang tidak pun menukilkan ya secara jalan yang benar dengan dari seorang pun dari mereka, dari siapa? Ammatus salaf, khilafu dzalikal battata, yang menyisih hal itu sama sekali. Jadi tidak ada satu riwayat yang benar, yang sahih dari salah seorang ulama salaf yang menyisih hal itu. Jadi mereka sepakat. Ini beliau menyebutkan ijma' ammatus salaf bahwa dalam menyikapi ayat-ayat sifat itu kita harus memahami sebagaimana adanya. Khususan Imam Ahmad, terkhusus lagi Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikandang Imam A'immah Sunnah, ahli sunnati wal jamaah. Wala khawda fi ma'aniya, dan tidak berbicara dengan memaksakan diri ya untuk mengkaji maknanya lebih dalam sehingga keluar dari tujuan membahas maknanya. Seperti Al-Kalam, kalau seandainya begini, ya ini begini. Ya. Kalau seandainya sifatnya begini, berarti bukan namanya Ar-Rahmah itu, ya kalau tangan itu, ya bukan artinya tangan seperti biasa. Atau yang, tapi tangannya itu ya kekuasaan. Gitu. Cuma kalau seandainya tangan, ya tangan yang maklum, yang diketahui melewati, kita merupakan Allah dengan makhluk. Begitu. Jadi, mereka mendalami hal seperti tapi bukan dengan tujuan untuk mengimaninya, untuk menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Wala darbi mathali min amthalah, dan tidak boleh membuat permisalan ya terhadap ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut. Wa in kana ba'du man kana qariban min zaman Imam, sekalipun orang-orang sebagian orang-orang yang dekat dari zamannya Imam Ahmad, ya di antara mereka ada yang melakukannya sebagian dari hal itu ya ittiba'an, ya mengikuti metode muqatil. Nah, sekalipun ada orang yang melakukan hal seperti itu, yang masih dekat dengan zaman Imam Ahmad, itu jelas tidak zaman yang lama, tapi masih dekat sesudah Imam Ahmad dan para seangkatan Imam Ahmad, Thawri, Al-Auza dan yang lainnya, ada yang menggunakan mengikuti metode muqatil yang saya jelaskan tadi, di mana menggunakan dengan cara akal, Nah, sekalipun itu ada di zaman-zaman para ulama sesudah Imam Ahmad, akan tetapi itu tidak diikuti. Tidak boleh kita mengikuti mutara seperti itu. Nah, ini jelas prinsip Imam Nurjad ini menjelaskan kepada kita prinsip beragama. Ini prinsip harus dipahami dan harus kita jadikan sebagai landasan dalam beragama. Jadi beliau ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam sebagian kitabnya, jadi kitab Alamul Aliyah yang tulis dan bazar tentang biografi beliau, itu katanya perkataan manusia itu yustadallu laha la biha, wa amma kalamullah wa kalamu rasul yustadallu biha. Jadi perkataan manusia siapapun orangnya itu yustadallu laha, kita harus mencari dalil yang membenarkan perkataannya, bukan dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan Allah dan Rasulnya itu yustadallu biha, merupakan dalil. Ini prinsip, ini kaidah. Jadi kemungkinan kita dalam masalah membahas masalah ilmiah mendapatkan perkataan para ulama yang mungkin kita simpatik dengan dia, mengagungkannya. Nah, kita wajib mengagungkan para ulama, khusus ulama-ulama yang betul-betul berjalan di atas sunnah. Tapi terkadang mereka tergelincir jadi manusia. Nah, bagaimana sikap kita seorang thalibul ilm? Apakah kita akan fanatik dengan perkataan seperti itu? Tidak. Kaidahnya, siapapun orangnya bisa bersalah, bisa diterima, bisa ditolak. Bagi kata Imam Ahmad, Imam Malik rahimahullah. Nah, jika dia mengatakan suatu perkataan menyelisihi kebenaran, maka jika dia min ahli ijtihad, maka yujar ajar wahid, kena mujtahid. Tapi kalau ahli bid'ah, jelas karena dia memaksakan diri untuk berbicara sesuatu yang tidak diketahui, dia malah berdosa. Tapi mujtahid jelas. Kalau dia benar mendapat dua, tapi tidak boleh kita mengikuti dia dalam kesalahan itu. Ini prinsip dan ini kaidah, dan ini dipahami oleh para ulama, dan ini metode yang diikuti mereka dalam beragam. Nah, siapa yang kita ikuti adalah para ulama yang mengikuti kebenaran tadi, yang menjadikan para ulama-ulama yang menjadikan panutan umat, tentupun masyarakat yang disegani oleh umat dan diterima perkataan dalam masalah agama ini yang tidak menyisih kebenaran. Nah, oleh karenanya kemungkinan sebagian berdalil, loh itu kan bertentangan dengan perkataan ustadku, itu bertentangan dengan perkataan kiai saya atau habib saya atau mungkin tuan guru saya, loh ustad itu tidak mengatakan begitu. Nah, ini sebenarnya siapapun orangnya, siapapun ustadnya, siapapun habibnya, siapapun kiainya, itu perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia mengatakan suatu perkataan, maka kita mencari dalil. Mana dalil yang menguatkan dan membenarkan perkataannya? Kalau tidak, berarti kita tidak boleh mengikuti. Sebab bukan dalil. Adapun qala Allah wa qala Rasul, dalil yang harus dipegang dan diikuti dalam beragama. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab, fala yuqtada bihi fi dhalik, dan tidak boleh diikuti dalam perkara ini. Dan ini pula dipertegas oleh Imam Ahmad Sunnah, seperti Imam Syafi'i jelaskan, idza qultu qawlan wa sahat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahat Rasulullah sallam fa khudhu bima sahha an ar-rasul wa watrahu qawli aqal ha'il aw kama qala rahimahullah. Apabila aku mengucapkan suatu perkataan dan datang hadis yang sahih dari Rasul, maka ambil hadis yang sahih dan lemparkan perkataanku ke dinding, kata beliau. Artinya tidak ada nilainya perkataan yang isi kebenaran tadi. Ini sikap thalibul ilm, metode yang harus diikuti belajar dalam mencari ilmu, ini harus kita ikuti. Fanatik yang dibenarkan dalam agama. Nah, bukan al-ittiba, ikuti dalil. Nah, innamal ittiba bi a'immatil Islam. Tidak lain dalam mengikuti kecuali mengikuti a'immatul Islam. Meneladani a'immatul Islam, siapa mereka? Imam-imam yang telah mendapatkan rekomendasi dari para ulama yang hidup sama dengan mereka dan juga setelah mereka. Tokoh-tokoh Islam dan ulama-ulama besar yang kalau kita melihat dalam masalah keilmuan tidak kosong atau tidak satupun dari Abu Bakar. Kita kira besar kiamat kemudian mereka tetap dinukil perkataannya, perkataan Uzair. Jadi hujjah. Artinya didengar, diterima. Karena ketakwaan mereka dan keimanan mereka dan loyalitas mereka yang tinggi pada sunnah tadi. Seperti siapa? Imam Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak. Seperti juga Malik, Imam Dari Hijrah, Al-Thawri, Wal-Auza'i, Wal-Syafi, Wa-Ahmad, Wa-Ishaq, Ibn Rahawai, Wa-Abi Ubaid, Qasim bin Sallam. Ini ulama-ulama sunnah yang lainnya yang seangkatan dengan mereka. Ini ulama-ulama al-sunnah. Dan ini yang harus kita berusaha juga mengenal biografi mereka. Bagaimana mereka dalam beragama? Bagaimana mereka berilmu? Bagaimana ketakwaan mereka? Bagaimana waranya? Karena kita itu sebelumnya lebih mulia dari mereka. Para sahabat tentunya bagaimana antara mereka. Tapi begitu, para ulama memerintahkan kita untuk meneladani para salafus saleh dan para ulama-ulama yang betul-betul berjalan dari sunnah. Jadi bukan sembarang ulama. Ada yang zaman sekarang banyak mengatakan ulama-ulama. Ya, diulamakan. Dia tidak ulama, tapi diulamakan. Nah, jangan. Dan juga boleh jadi dia berdalil, tapi dia boleh tidak menukil perkataan ahli sunnah. Ada yang kitab yang aneh yang sekarang yang muncul mengkritisi manhaj salaf dengan mengatakan ulama sejagat mencela atau mengkritisi salaf. Nah, jelas dari judulnya jelas berarti ulama sejagat yang sesat menjadi salaf. Kenapa? Sebab tidak ada yang mengkritisi salaf kecuali yang sesat manhajnya gitu. Berarti sejagat itu betul banyak. Na'uz, subhanallah, maha suci Allah, ya, alhamdulillah ala hidayah. Berarti begitu banyaknya mereka yang sesat atas namakan ulama yang sesat sehingga menolak kebenaran tadi, kan begitu artinya judul dari kitabnya. Ulama sejagat, sejagat mana? Sejagat Indonesia, di mana? Sealam ini. Berarti begitu banyaknya orang yang telah sesat sehingga meninggalkan kebenaran tadi, kan begitu arti judulnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi oleh karena itu judul-judul yang seperti itu jelas tiada lain tujuannya adalah bagaimana ingin memadamkan cahaya sunnah. Nah, dan tidak didapatkan dari imam-imam yang besar, ulama, ulama yang betul dinamakan ulama. Jadi ulama itu ada dua. Ulama yadu ila an-nar wa ulama yadu ila jannah. Wa ja'alna min wa'imata yahduna yang ialah masyarakat itu ulama. Kemudian juga ujana imam tajihaduna ila an-nar. Fir'aun dan juga para pengikutnya itu imam ila an-nar. Juga dalam hadis, dalam hadis Hudzaifah, di mana setiap apa namanya itu di hum du'atun ala abwabi jahannam, kan begitu. Man ajabuha qadhafuha qadhafu fiha. Itu para da'i-da'i yang banyak pada neraka, yang siapa yang menerima atau mengikuti mereka atau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita juga menyalahkan. Sebab jaga Rasulullah membagi agama itu bagi dua. Inna Allah la yantazi'u ilman intiza'an min suduri rijal walakin yantazi'u biqabdil ulama. Ini ulama-ulama yang betul mengajak pada sunnah, mematikan mereka sehingga terangkat ilmu tadi. Apabila mereka telah meninggal, tinggal orang-orang yang diulamakan. Apabila itu telah ilmu telah hilang, maka ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Ini para ulama-ulama yang juhal. Kemudian hum adallu wa adallu. Fa'ata bi ghairi min fadallu wa adallu. Mereka diminta fatwa, kemudian menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi ada dua. Oleh itu waspada di zaman sekarang ini. Nah, tidak satupun dari ulama-ulama salaf yang berjalan di atas sunnah, yang berjalan di atas sunnah dan loyal pada sunnah, memperjuangkan sunnah, menyelisihi prinsip di atas, yaitu bahwasanya mereka mengimani segala ayat-ayat tentang sifat dan juga hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ditakwilkan dan ditanyakan tentang kaifiatnya. Nah, dan ini senada dengan perkataan Imam Malik terkaitannya tentang istiwa, yaitu al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul was-su'alu wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Nah, طيب. Wa kullu ha'ula la yujadu fi kalamihim syai'un min jinsi kalamil mutakallimin. Seluruh mereka tidak terdapat dalam perkataan mereka satu pun ya jenis atau corak dari perkataan ahlul kalam. Tidak satu pun. Bahkan mereka lah yang menepis dan membenci dan menghujat dengan tegas ahlul kalam. Maka Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ahmad, man talabal dina bil kalam tazandaq. Barang siapa yang mencari agama dengan cara ilmu kalam itu akan jadi zindiq. Bahkan sebagian mengatakan, man al-ilmu bil kalam jahlun. Mempelajari maka itu satu kebodohan. Wal jahlu bil kalam ilmun. Tidak mengetahui ilmu kalam itu suatu apa? Keilmuan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, hukum saya tentang ahlul kalam itu dipukul dengan pelopak korma. Dibawa mengeliling kampung, saya dikatakan pada masyarakat ini, lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang meninggalkan sunnah, meninggalkan Quran dan sunnah, seperti itu. Dan jelas perkataan para ulama tentang masalah ahlul kalam. Jadi mereka tidak sama, ada sama sekali dalam perkataan mereka satu corak pun dari perkataan ahlul kalam. Ya. Apalagi perkataan falsafah. Jadi falsafah bukan dari Islam, kufur. Dari orang kufur, falsafah. Tidak ada nama falsafah Islam, tidak ada dari Islam falsafah Islam. Falsafah itu hasil produk orang-orang apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aristoteles yang filsafat. Filsafat yang di zaman sekarang ini yang banyak dipelajari itu umumnya filsafat yang telah mereka adopsi dari perkataan atau filsafat yaitu Aristoteles yang telah disederhanakan bahasanya atau kaidah-kaidahnya dan sedikit diislamisasikan oleh filsafat orang-orang filsafat yang dibebaskan pada Islam seperti ya, apa namanya itu Al-Farabi, Ibnu Sina dan yang lain-lainnya itu yang dikaji oleh mereka. Jadi tidak ada dalam perkataan para ulama salaf ya satu corak pun dari perkataan al-kalam, apalagi perkataan al-falasifah. Dan jelas al-kalam, ilmu al-kalam itu pada dasarnya lahir dari rahimnya falsafah dan tumbuh dan dibesarkan dalam kitab-kitab al-kalam ya, orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya. Jadi berkembang di situ, menjamur di situ, suburnya dalam pemikiran-pemikiran al-Mu'tazilah dan yang lain. Dan mereka lah tokoh-tokohnya yang berjuangkan filsafat itu. Nah, walam yadkhul dalika bi kalamihi man salima min qadhin aw qadhin wa jarh. Walam yadkhul dalik bi kalamihi man salima min qadhin wa jarhin. Dan tidaklah masuk ya hal seperti itu atau yadkhul dalik perkataan tentang hal itu fi kalamihi dalam perkataannya orang-orang yang selamat dari celaan dan juga cercaan. Artinya orang yang perkataannya yang dimasuki atau dimasuki oleh perkataan kalam dan filsafat itulah orang yang tidak selamat dari celaan dan juga cercaan. Seperti itu maksudnya. Artinya para ulama salaf mengkritisi dan membenci dan mencela orang-orang yang menggunakan ilmu kalam dan filsafat dalam beragama. Oleh karena itu kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, waqad qala Abu Zur'ah Ar-Razi, kullu man kana indahu ilmun falam yasun ilmahu wahtaja fi nashrihi ila syai'in min al-kalam falastu minhu. Ini beliau berbicara pada murid-muridnya yang hadir dalam atau ahli sunnah secara umum. Setiap orang yang mempunyai ilmu tapi tidak menjaga dan memelihara ilmunya dan membutuhkan ya sesuatu atau pada kalam metode kalam ya dengan ilmu kalam untuk menebarkan ilmunya dengan metode filsafat dengan metode ilmu kalam, maka falastumin, maka kalian bukanlah dari golongan orang seperti itu. Jadi ahli sunnah bukan dari golongan ahli kalam, bukan dari filsafat. Jadi orang yang punya ilmu tapi menurut mereka oh ya kita butuh pada ilmu kalam, butuh pada filsafat karena kita harus filsafat, kata mereka berarti ahli sunnah bukan dari golongan mereka. Jika ahli sunnah bukan dari golongan mereka berarti mereka bukan golongan ahli sunnah. Nah, Jadi tidak kita butuhkan kalam, tidak butuh. Sekiranya kalam ilmu kalam mutadak, prinsip keilmuan murid, konsep ilmu kalam dan juga filsafat itu dibutuhkan dalam membahas masalah agama, tentu para ulama Islam sebelumnya telah membahas dan menjadikan sebagai prinsip dan metode kawaid dalam membahas masalah keilmuan. Tapi tidak pernah ulama, fuqaha, ulama hadis beristimbah berdiri dengan menggunakan metode ilmu kalam dan filsafat. Tidak pernah. Sungguh jelaskan Ibnu Salah dalam fatwa yang tentang masalah itu. Tidak pernah. Nah, seperti itu. Sebab apabila seorang berbicara dengan dari konteks ilmu kalam, konsep ilmu kalam, jelas akan berbeda nantinya, hasilnya. Sebab istilahnya tidak sama. Istilah para fuqaha beda dengan istilah para ahli kalam. Nah, oleh karena itu, seorang biasanya enggak benar orang berbicara tentang agama, filsafat Islam. Ini perlu dikritisi, tidak ada filsafat Islam. Tidak ada pemikiran Islam. Islam agama, bukan pemikiran. Islam wahyu, bukan filsafat. Nah, berkembang orang-orang intelektual, filsafat Islam, begini, begini, pemikiran Islam. Islam bukan pemikiran. Islam adalah wahyu. Islam bukan filsafat. Islam adalah dalil. Bukan berfilsafat. Filsafat itu hasil produk manusia. Logika manusia. Sementara agama adalah wahyu. Agama bukan pemikiran. Wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diluruskan ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Islam bukan filsafat, tidak ada filsafat Islam. Islam wahyu. Dan juga Islam bukan pemikiran. Islam adalah wahyu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kita harus berpikir menggunakan akal dan memahami dalam konteks yang diperbolehkan. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang berakal, bukan untuk orang yang gila. Apalagi tadabbarun Al-Quran amalan qulubin akhwanuh. Dan juga amalan dan kewajiban itu sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesadaran seseorang. Kalau dia orang yang sadar, berakal, dia baru mendapatkan kewajiban. Tapi kalau orang yang telah keluar dari batasan-batasan akal tadi dan berusaha memaksakan akal untuk membahas suatu perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka ini orang seperti ini pada dasarnya orang yang telah akalnya telah blank gitu ya, telah tidak waras lagi. Katanya Imam Syafi'i mengatakan, "Ushidukum kullu hadithin sahih ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala aqbalu fatashhadu an aqli qad dhahab kadhalik." Saksikanlah setiap hadis yang sahih yang datang atau dalil yang datang dari yang hadis yang sahih atau dalil yang datang kepada Rasulnya dan aku tidak menerimanya, maka ketahuilah sungguhnya akalku telah hilang. Seperti itu. Jadi orang berakal orang menerima dalil, bukan orang yang mempercayai dalil, yang mengutaati dalil dan mentakwil dalil kemudian diselewengkan. Bukan itu. Yang berakal itu menerima dalil dan memahami sesuai dengan bimbingan wahyu. Nah, pembahasan masalah akal tentu permasalahan yang luas yang harus diketahui oleh para thullabul ilmi. Bagaimana konsep Islam dalam akal dalam perspektif Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian wa man dzalik, di antara ilmu yang beda itu, di antara ilmu yang beda, wa min dzalik itu di antara ilmu yang beda, ahdi muhdatsatil ulum, itu ilmu-ilmu yang muhdats yang beda, ma'hdatsahu fuqaha ahli ra'yi min dawabit wa qawaid aqliyatin. Baik. Wa radd furu'il fiqh ilaiha. Wa sawa'un khalafat as-sunana am wafaqatha. Faddal li tilka al-qawaid al-muqarrara. Wa in kana asluha mimma ta'awwaluhu 'ala nusus al-kitab wa sunnah, lakin bi ta'wilatin yukhalifuhum ghairuhum bih. Di antara hal ilmu yang muhdats, yaitu apa yang diadakan oleh fuqaha al-ra'i, para fuqaha yang lebih menitibratkan pembahasan yang menggunakan ra'i, akal. Ya. Itu berupa kawaid-kawaid dan prinsip-prinsip dasar keilmuan yang hanya sekedar berdasarkan akal. Jadi, prinsip keilmuan yang tidak pendalilannya bukan dari wahyu, bukan dari nas, sudah dari akal. Itu namanya ahli ra'i. Kemudian mereka mengembalikan seluruh perkara-perkara pokoknya pada kaidah-kaidah prinsip tersebut. baik kawaid atau perkara tersebut atau kaidah tersebut menyelisihi sunnah atau cocok dengan sunnah. Nah, kemudian tentang fil qawaid muqarrar agar ya cocok ya sesuai dengan kaidah-kaidah atau kawaid-kawaid prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tadi. Jadi mereka sekalipun cocok dengan sunnah pendalilan tadi atau pemaparan tadi terhadap permasalahan furu' dengan sunnah atau tidak, yang penting mereka menggunakan kaidah-kaidah yang secara logika yang mereka cetuskan, yang mereka ada-adakan, kemudian mengembalikan permasalahan-permasalahan furu' pada permasalahan tersebut. Ini jelas tercela. Para ulama ini yang perlu kaidah juga prinsip ahli sunnah dalam berdalil, dalam membuat suatu kaidah prinsip. Mereka terlebih dahulu membaca dalil, bukan membuat prinsip dan kaidah terlebih dahulu. Jadi mereka membaca dalil, membaca dengan seksama, kemudian menarik dari dalil tersebut hujjah atau argumentasi atau kawaid. Adapun ahli bidah, mereka membuat prinsip kaidah terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu mencari dalil untuk melegalkan atau melisensikan perbuatan atau kaidah tersebut. Seperti itu. Ahli sunnah tidak. Mereka baca dalil, baca Al-Quran dan hadis, kemudian setelah itu, oh ya, dalil ini, hadis ini menunjukkan kaidah ini. Begitu. Dan ini yang dilakukan. Jadi bukan mereka menggunakan akal dalil berkaidah terlebih dahulu, kemudian mencari-cari dalil atau kaidah atau sekiranya dalam dalil tersebut ada makna yang bisa memperkuat atau membenarkan kaidah yang mereka buat. Ini tidak benar. Jadi bacalah dalil, kajilah hadis, kemudian simpulkan dari hadis tersebut kaidah atau makna atau fawaid. Begitu metode yang benar dalam mempelajari ilmu dan juga membahas masalah hukum. Wa in kana asluha mimma ta'awwalu, sekalipun pada dasarnya asal dari kaidah tersebut adalah di antara apa yang mereka tafsirkan, takwilkan dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi dengan pentakwilan yang mereka diselisih oleh yang lain, ya, oleh ulama yang lain dalam perkara tersebut. Seperti ini. Nah, ini jelas cukup luas pembahasan seperti ini dalam masalah qawaid fiqhiyah berkaitan dengan fuqaha ar-ra'i dan fuqaha al-hadis. Nah, seperti itu. Dan itu di zaman Imam Abu Hanifah juga dengan fuqaha ar-ra'i yang mereka lebih yang dominan dalam fikih mereka dengan wadan ar-ra'i itu begitu. Akan tapi jelas dari Imam Abu Hanifah pada ulama-ulama yang mengikuti Imam Abu Hanifah, jelas mereka atas mengangkukan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam hal seperti ini. طيب وهذا هو الذي انكر ائمه الاسلام على من انكروه من فقهاء الراي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وان كان. Dan inilah yang diingkari oleh ائمهul islam ya terhadap orang-orang yang mereka ingkari dari kalangan para fuqaha ahli rai dari di Hijaz yaitu Makkah dan Madinah dan juga Irak. Ini yang diingkari. Jadi bukan seluruh ya, jika ar-ra'i berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak bermasalah. Tapi kalau sekedar berlandaskan dalil atau akal semata, logika atau analogi semata, maka ini yang diingkari pada ulama. Wa balagu fi dhammihi, wa in kadam, mereka sangat berlebih atau mengingkari atau mencela dan mengingkari perbuatan seperti ini. Al-Hijaz maksudnya adalah Makkah dan Madinah. Jadi itu yang diingkari. Jadi kalau kita mendapatkan dalam kitab-kitab masalah keilmian, masalah fiqh, apa yang diingkari para ulama Islam tentang ahli ra'i, maksudnya mereka yang telah melampaui batas atau rambu-rambu atau rel yang ditentukan dalam masalah keilmian tadi, di mana mereka lebih dominan dalam fikih mereka berdalil pada kaidah-kaidah yang mereka buat dan yang berkaitan dengan akal. Nah, wa amma a'immah, adapun para ulama, para imam, wa fuqaha al-hadis, dan para fuqaha yang loyal pada hadis, yang selalu kembali pada hadis, fa innahum yattabi'una al-hadits as-sahihain kan. Sehingga mereka itu selalu mengikuti hadis yang sahih di mana saja, kapan dan mana saja, dalam keadaan kondisi bagaimanapun. Ini yang kita katakan. Jadi mereka selalu berdalil hadis, kemudian baru berdalil. In kana ma'mulan bihi indas sahabah. Idza kana ma'mulan bihi indas sahabah. Jika permasalahan tersebut atau hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat, wa man ba'dahum, dan juga yang datang dengan mereka. Aw inda ta'ifatin minhum, atau di kalangan sebagian mereka. Ini yang harus diikuti. Nah, fa'amma mastafaqa ala tarkib fa la yajuzu al-amal bihi. Adapun suatu perkara atau permasalahan ilmiah pendapat yang mereka sepakat dalam meninggalkannya, jadi tidak diajarkan, tidak dilakukan oleh ulama salaf, para sahabat sepakat mereka meninggalkannya, maka itu tidak boleh diamalkan. Adapun sebagian mungkin ada mengamalkan, sekalipun mungkin jumhur sahabat menyelisih hal itu, ini menjelaskan oleh beliau, maka dalam hal ini ada dispensasi dalam mengamalkan dan menerima pendapat tadi. Akan tetapi tentunya para talibul ilmi, para orang-orang yang mencari kebenaran dan menuntut ilmu, tentu lebih dia mengkaji dan kembali pada perkataan yang dikutuk oleh jumhur para sahabat. Nah, kemudian li'annahum, nah ini kenapa suatu amalan yang ditinggalkan oleh sahabat tidak boleh kita amalkan? Ini dikenal dalam istilah ilmu usulul bidah dengan as-sunnah at-tarkiyah, sunnah yang tidak diamalkan. Artinya suatu amalan yang ditinggalkan dan tidak diamalkan itu namakan sunnah tarkiyah. Artinya sunnah bagi kita untuk meninggalkannya. Bila dilakukan itu suatu bid'ah, tapi dengan dua persyaratan. Jadi ada amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Rasul atau para sahabatnya, akan tapi faktor untuk melakukannya, kondisi untuk melakukannya, atau faktor tuntutan untuk melakukannya itu ada, dan tidak ada hambatan dari melaksanakannya. Jadi tuntutan untuk melakukannya ada, sebab untuk melakukannya ada, dan tidak ada hambatan dari melaksanakannya. Nah, apabila itu tidak lakukan, berarti itu menjelaskan kepada kita bukanlah amalan yang sunnah. Ini dinamakan sunnah tarkiyah. Sebagai contoh, membaca usalli dalam salat, usalli salat al-fajr raka'ataini imaman au ma'muman. Usalli, pernahkah Rasul melakukannya? Mal jawab jemaah? Sepakat tidak ada melakukan Rasulullah usalli? Baik, kira-kira ada enggak tuntutan untuk melakukan itu, atau maksud untuk melakukan itu zaman beliau? Ada, karena ibadah kan begitu, ya kan? Taqarrub ilallah ibadah, usalli, mau sholat ini, kan begitu, ada. Ada tak hambatan? Tidak ada yang menghambat. Tidak ada yang menghambat seperti ini. Mudah sekali melakukannya, tidak ada hambatan. Nah, kenapa ditinggalkan Rasulullah SAW? Ini menjelaskan kepada kita, meninggalkan usalli, artinya mengucapkan usalli sholat al-fajr atau dan sholat-sholat yang lain, itu berarti meninggalkannya itu sunnah dan melakukannya bid'ah. Itu maksudnya. Fala yajuz al-amal bihi. Mereka dalam bid'ah para sahabat, tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwa mereka mengucapkan usalli dalam sholat. Dan mereka berniat, niat. Li'annahum ma taraku illa ala ilmin annahu la yu'mal bihi. Karena mereka tidaklah meninggalkan hal itu kecuali berdasarkan ilmu di mana hal itu tidak boleh diamalkan. Ini dikenakan sunnah at-tarkiyah. Ini beliau ingin menjelaskan suatu kaidah yang disepakati para ulama, bahwasanya sunnah suatu amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah atau ditinggalkan oleh para sahabat sebelumnya. Sementara tuntutan untuk melakukan hal itu ada di zaman mereka, tapi mereka tidak melakukannya, dan juga tidak ada hambatan untuk melakukannya. Alhamdulillah. Nah, maka kata para ulama, itu dinamakan dengan sunnah tarkiyah, dan meninggalkannya adalah sunnah dan melakukannya itu bid'ah. Jadi bila sunnah yang ditinggalkan, amal yang ditinggalkan itu dilakukan, mati bid'ah, dan ditinggalkan itu sunnah. Ini sebagainya dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muqin dan ulama-ulama yang lain. Nah, kemudian qala Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, khudhu min ar-ra'yi ma yuwafiqu man kana qablakum fa innahum kanu a'lamu minkum. Ambillah pendapat yang sesuai dengan orang atau pendapat yang atau generasi yang ada sebelumnya. Ini zaman Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Hah? Hah? Nah, khalifah. Khalifah Abbasiyah atau Amawiyah? Al-Amawiyah. Nah, Al-Umari. Jadi cici-cicinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz bahkan sebagaimana Khalifatul Khamis kan begitu. Nah, ini di zaman beliau, di zaman tabi'in kan begitu. Atau yang datang ya sepeninggal tabi'in mengatakan khudhu min ar-ra'y. Ambillah pendapat yang sesuai dengan pendapat orang yang sebelumnya. Siapa? Sahabat. Fa'innahum akanu a'lama minkum. Sungguhnya mereka lebih berilmu dari kamu. Ini menjelaskan kemuliaan dan keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Sebab menisbatkan sesuatu yang atau kemuliaan kepada orang yang mulia. Jadi orang yang mulia, kalau anda ingin mengetahui siapa orang yang mulia yang baik, apabila dia menisbatkan sesuatu pada orang yang berhak memiliki kebaikan tadi, itu orang yang mulia. La ya'riful fadl li ahli al-fadl illa dhul fadl, kata para ulama. Tidaklah mengetahui, tidaklah seorang itu ya mengetahui suatu kemuliaan. La ya'riful fadl, tidaklah ada orang yang mengetahui suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Li ahli al-fadl, bagi orang-orang yang mulia, yang berhak melikum, kecuali orang-orang yang mulia. Nah, Imam Umar adalah seorang yang mulia, para ulama, sehingga dia tahu kemuliaan itu lebih berhak dimiliki oleh para sahabat, lebih berilmu. Kalau orang sekarang mengatakan, nah, Imam itu manusia biasa, mereka laki-laki, kita juga lelah. Hum rijal wa nahnu rijal. Kan begitu dikatakan. Kenapa kita harus melalui mereka? Kita juga punya akal untuk berpikir, beranalogi, dan berfilsafat macam-macam kata mereka. Nah, bukankah kita Quran diturunkan untuk seluruh umat, bukan untuk sahabat saya. Itu perkataan mereka. Itu bertambah orang-orang yang hina, bukan orang yang mulia. Karena tidak tahu kemuliaan bagi orang yang mulia. Karena wajib kita muliakan para ulama. Wajib. Tapi bukan ta'assub dan fanatis pada mereka. Tapi muliakan sesuai dengan dudukannya. Fa'innahum kanu. Bahwasanya para sahabat itu lebih berilmu dari kamu. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau ada mengatakan, oh iya, kita lebih pintar dan lebih berilmu dari mereka, jelas tidak tahu. Orang yang keluar tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Yang berbicara tidak tahu dengan apa yang keluar dari mulutnya. Jadi begitu juga kata, bahkan sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sebelum Umar bin Abdullah bin Mas'ud sahabat, ada yang mulia dari para sahabat selain Nabi, ada sahabat orang yang mulia, yang bahagia, yang mulia. Dan setelah para nabi itu, Umar sahabat itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang telah meninggal, maka mustannan fal yastanna bi nafsi, fa inna al hayya la tu'man alaihi fitnah. Sungguhnya orang yang hidup itu tidak aman fitnah, masih hatinya berbolak-balik, masih berubah-ubah, tidak stabil, masih labil, tidak stabil. Itu orang yang hidup. Tapi kalau orang yang telah meninggal, jelas baik itu dia meninggal dalam istiqomah atau dalam su'ul khatimah, na'udz billahi min dzalik, jelas tidak berubah lagi karena meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, barang siapa yang mencontoh, ingin mencontoh, jangan contoh orang yang hidup ini. Jangan contoh para, misalnya mencontoh orang-orang yang masih hidup berlebihan dan fanatik kepada. Tapi contohlah orang yang telah meninggal. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum adarru hadhihi al-ummati quluba. Mereka adalah manusia yang paling bersih suci hati. Wa a'maquhum ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takalluba, yang paling sedikit takalluf dalam beragama, memaksakan diri dalam beragama. Mereka beragama dengan bagaimana adanya, tanpa memaksakan diri. Apa yang datang dari Rasulullah diamalkan mereka. Tidak ada takalluf. Apa yang datang dari sunnah, dan seorang baru dikatakan orang yang tidak takalluf beramal kecuali apabila dia beramal dengan sunnah. Kalau telah beramal dengan yang bid'ah itu adalah takalluf. Kalau keluar dari sunnah, beramal yang banyak, nisfu Sya'ban, lailah nisfu Sya'ban, kemudian nisfu puasa di Sya'ban, sebelum Ramadan persiapan acara menghadapi Ramadan, nanti juga Isra Mi'raj, Raja, Maulid dan seterusnya, takallum tidak ada, bid'ah semua itu takallum. Itu kalau beramal dengan sunnah tidak ada takallum. Jadi setiap beramal dengan bid'ah itu takallum. Bisa beramal dengan sunnah itu adalah muwaffaq. Ya, beramal dengan sunnah. Nah, kata Abdul Mas'ud, mereka itu orang yang tidak takalluf dalam beramal. Tidak memaksakan. Beramal sesuai dengan kemudian bersesuaian dengan apa adanya. Kemudian kata Abdul Mas'ud, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Wa nusrati dinihi, dan memperjuangkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Wa tamassaku bihadihim wa sijarihim, dan contohlah mereka dalam apa hadi mereka, tuntunan atau manhaj mereka, perjalanan hidup mereka. Begitu Abdullah bin Mas'ud, karena dia orang yang mulia sehingga tahu kemuliaan itu bagi orang yang mulia. Tapi kalau kita di belakang zaman sekarang ini, ya, tidak tahu kemuliaan tersebut. Nah, ini untuk jelas pertanda kehinaan, bukan kemuliaan. Jadi mari kita kembali dalam beragamanya untuk meneladani para sahabat yang telah mendahului umat ini dengan baik, dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meneladani mereka, yaitu dalam hadisnya, ma'ana li wa sahabi, yaitu apa yang aku ikuti dan para sahabat. Nah, mana dilanjutkan azan. Nah, baik. Ala kulli hal, ini ya, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita teruskan. Untuk sesi kali ini kita juga sampai di sini. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.